Cek, punten. Mangga. Beli sabun. Prek Marandi, sabun nase. Sabun Nuvo family-nya. Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek. Wah, pas pisan teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili kan 10.000. Piraku, Cek. Nuvo family 200 mili kan 10.000. Bener pisan teh. Sok we atuh diturung, leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi. Tah eta ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7. Kala-kala, stokna masih seueur ceuk? Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak? Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk. Ih, mangga atuh teh. Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000. Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.